بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua bisa berkumpul kembali dalam program kami pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan segala upaya yang kita usahakan, kuota yang kita keluarkan, serta waktu yang kita luangkan untuk program ini diganjar oleh Allah dengan keberkahan dan pahala yang melimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan bacaan kita ya. Kemarin kita berhenti di al-khamis, rukun yang kelima dari rukun wudu, ghuslur rijlaini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn, amin ya rabbal alamin. Wal khamis, dan yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bayn. Yang kelima adalah rukun wudu yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, berserta al-ka'b. Ka'b itu mata kaki. Membasuh kedua kaki beserta mata kakinya gitu. Jadi sama seperti rukun sebelumnya, yad ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ayatnya bilang begitu, ghuslur yadaini ilal mirfaqaini, tapi rukunnya ilanya diganti dengan ma. Karena dia memasukkan mirfaq siku ke dalam bagian yang wajib dibasuh li wudhuihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wudhu memasukkan siku ke dalam bagian yang wajib dibasuh gitu. Begitu juga ini nih, kaki. Jadi bukan sampai mata kaki, tapi beserta mata kakinya adalah yang wajib dibasuh. Liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kan ayat Allah masyhur ya, surat Al-Ma'idah ayat 5. Atau juga dalam surat apa nih? Surat At-Taubah ayat 108. Wa arjulakum ilal ka'baini wa arjula fa'ala qira'ati nas. Jadi kan ayatnya idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, ha fathah, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum gitu. Itu bacaan kita tuh. Tapi ada bacaan lain yang menyebut bacanya bukan wa arjulakum, tapi wa arjuli likum, ma'tuf alal mamsuh, yaitu ma'tuf kepada kepala. Fa'ala qira'ati nasb. Fa'ala qira'ati nasbi, kalau dia dibaca nasab, nasab itu mansuh fathah, wa arjulakum, yakunul ghuslu muta'ayyinan, maka yang diwajibkan itu adalah ghusl. Yakunu al-ghuslu muta'ayyanan, yakunu al-ghuslu, maka membasuh itu menjadi muta'ayyin. Muta'ayyin atau muta'ayyan, muta'ayyin itu jadi wajib. Jadi kalau kita baca wa arjulakum lakum nas, yakunu al-ghuslu muta'ayyinan, maka wajib kaki itu dibasuh. Wa taqdiru, dan bacaan yang dimaksud dengan wa arjulakum itu menjadi waksilu, dan basuhlah arjulakum, ma'tuf alal aidi, ay ma'tuf alal maksul. di atofnya, ini bahasanya atofnya bahasa nahwunya agak ribet tuh. Ma'tufnya ala alal aidi, bukan ala ra'si gitu. Waghsilu arjulakum, basuhlah kaki kalian. Wa ala qira'atil jarri. Nah, jadi Imam Al-Haisni membuat atau semacam menerangkan dua bacaan. Kadang dibaca wa arjulakum, bukan kadang, bacaan yang memang jadi qiraat kita kebanyakan wa arjulakum benar. Wa arjulakum, kita basuh kakinya karena ma'tuf alal aidi, ma'tufnya kepada muka dan tangan gitu, bersama sama muka dan tangan basuh. Wa ala qira'atil jar, dan kalaupun kita baca jar, jar itu kasrah, wa arjulikum, wa arjuli li wa arjulikum, kita baca kasrah, fasunnatu bayyanat al-ghuslu al-ghusla, maka tetap aja kaki wajib dibasuh. Kenapa? Fasunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayyanat al-ghusla, menerangkan bahwa bagian kaki dibasuh. Jadi mau baca wa arjulakum wa arjulikum, dua riwayat itu kita terima gitu. Seakan-akan Imam Al-Haisni ngomong gitu. Dua riwayat wa arjulakum atau wa arjulikum kita terima, dan ketetapan mazhab kami tetap yang namanya kaki dibasuh. Kalau dia dibaca wa arjulakum, berarti benar ma'atufnya kepada muka dan wajah dibasuh. Faksilu arjulakum. Kalaupun dia dibaca wa arjulikum, kasrah likum, ma'atuf kepada kepala, kita juga tetap bilangnya kaki wajib dibasuh. Kenapa kaki wajib dibasuh? Fasunnah, karena Nabi Muhammad SAW yang memang tugasnya menerangkan apa yang ada dalam wahyu, itu kalau wudu bayyanatil ghusla. Hadis-hadis Nabi Muhammad itu menerangkan bahwa kaki itu dibasuh, diguyur maksudnya diairin, bukan cuma diusam. Laukana al-mashu jaizan labayyanahu sallallahu alaihi wasallam walau murha. Kalau seandainya kaki itu diusam, laukana al-mashu jaizan, kalau seandainya mengusap. Jadi bedanya basuh dengan mengusap, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Basuh itu sayalanul ma. Basuh itu sayalanul ma'i alal adwi, alal udwi. Mengalirkan air ke bagian yang wajib wudu. Jadi ada air kita alirkan. Tapi kalau yang namanya mashu, itu imrolul yadi alihil ma'. Tangan kita basah kemudian diusap, disapu kepada bagian yang memang diusap tuh kepala gitu. Nah, dalam masalah kaki ini, apakah dia dibasuh atau diusap, kita bilang dibasuh. Kenapa? Karena bacaan yang kita baca wa arjulakum, ma'atubnya kepada pala dan juga ma'atubnya kepada muka dan juga tangan, dibasuh. Kalaupun kita pakai bacaan majrur wa arjulikum, tetap aja kita bilang kaki itu dibasuh. Kenapa? Karena penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, perilaku beliau dalam mencontohkan wudu selalu membasuh kaki. Walau kana al-mashu jaizan la bayyanahu, kalau seandainya diusap itu boleh, kaki cukup diusap saja, kita punya tangan basah, kita sapu itu kaki, la bayyanahu, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelakuin itu walau marratan, walaupun cuma sekali. Jadi Nabi Muhammad sepanjang riwayat wudu enggak pernah kaki diusap, dibasuh terus. Kama fa'alahu sallallahu alaihi kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi ghairi dhalika, sebagaimana Nabi Muhammad melakukan hal itu dalam rukun wudu yang lain, contohnya pala kan gitu. Kalau seandainya sebahagian pala boleh, Nabi Muhammad ngelakuin. Ternyata Nabi Muhammad ngelakuin, berarti pala sebahagian aja boleh kan gitu. Tidak melulu seluruh kepala gitu. Qala An-Nawawi fi Syarh Muslim, Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim. Jadi Imam Nawawi punya kitab Syarah Hadis, Hadis Sahih Muslim namanya Al-Dibaj fi Syarh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Wattafaq al-ulama'u, ulama semuanya bersepakat, ala anna al-murad, bahwasa yang dimaksud bil ka'baini, dengan dua mata kaki. Ka'ab itu dua mata kaki. Allahu barik fi. Allahu barik. bahwasanya yang dimaksud dengan mata kaki al-azamani an-nati'ani bainas-saqi wal-qadam. Yang dimaksud dengan ka'b mata kaki yaitu al-azamani. Ini kata Imam Nawawi, ittafaq seluruh ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan ka'b, dua mata kaki, wal-azamani yaitu tulang. Al-azamani tulang an-nati'ani, an-nati itu ada yang menonjol. Kalau bahasa lain al-barizan, yang baris, baris itu yang kelihatan menonjol. Bainas saqi wal qadami, tulang yang menonjol antara betis dan juga kaki, kumit gitu. Dia menjadi sendi antara betis. Jadi kan setiap kita punya sendi nih. Paha kepada betis dipisah dengan sendi. Sendinya mana namanya tumit atau lutut. Antara betis kemudian kaki tumit ini ada sendi namanya dua mata kaki yang menonjol. Wa fi kulli rijlin ka'ban, dan setiap kaki punya dua mata kaki. Wa syaddat ar-rafidhah, ya madhab Syiah ar-rafidhah, qabbahahumullahu. Ini khasnya Imam Al-Husni. Khasnya Imam Al-Husni. Syaddat ar-rafidhah itu pendapat madhab Syiah ar-Rafidhah. Syadzat itu berfatwa dengan fatwa yang ngawur. Qabbahahumullahu, semoga Allah memburuk-burukan beli mereka. Faqalat, beliau mereka mengatakan, ar-Rafidhah mengatakan, fi kulli rijlin ka'bun, setiap kaki itu cuma punya satu ka'b. Satu mata kaki. Tapi mata kakinya beda. Maksudnya yang dimaksud ka'bun kan kalau kita itu mata kaki. Jumhur ulama, ittafaqal ulama, sepakat ulama yang namanya ka'b itu ya mata kaki. Tapi kalau kata ar-Rafidhah, wa huwal azmu alladhi fi dhahril qadami, yang namanya ka'bun itu adalah tulang yang muncul di dada kaki. Kita punya dada nih, dada kita. Nah kaki punya dada, dadanya ini nih. Aduh, kalau ngangkat kaki sini gak enak nih. Jadi nih, katakanlah ya, ini kaki nih, ini jari-jari kaki. Nah, ini betisnya gitu ya. Ini zahirul qadam, ini zahirul qadam. Ini kalau kita bilang mata kaki kan di sini mata kaki. Nah, ini zahirul qadam nih, dadanya kaki di sini. Ar-Rafidhah itu mengatakan kalau ka'ab, yang dimaksud dengan ka'ab itu ini. Jadi setiap kaki itu cuma punya satu ka'ab. Karena yang disebut ka'ab itu ini nih, kata dia gitu. Apa ini dada, dadanya. Ini kan menonjol juga nih. Nah, itu yang dikatakan syadzad. Itu pendapat yang syadz, pendapat yang ngawur dari mazhab Ar-Rafidhah. Qabbahahumullahu, bahwasanya yang namanya ka'ab itu adalah zahrul qadami, itu dadanya kaki. Wa hukiya hadha an Muhammad bin Al-Hasan. Dan pendapat bahwa yang namanya ka'ab itu adalah dadanya kaki, hukiyah, diceritakan juga an Muhammad bin Al-Hasan, dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abi Hanifah. Wa la yasih, dan enggak benar, dan ini tidak benar. Wa hujjatul ulama, dan dalilnya, hujjahnya, argumennya ulama fi dzalika, bahwa yang namanya ka'ab itu adalah mata kaki. Naqlu ahli lughati, apa yang disebutkan oleh orang-orang ahli bahasa. Orang-orang ahli bahasa mengatakan al-ka'bu itu ya al-azmu nati' baina saqi wal qadami, tulang yang menonjol antara kaki dan betis gitu. Wal ishtiqaq, selain ahli bahasa, ishtiqaq itu apa ya? Istiqaq itu pengambilan makna. Pengambilan nama. Apa sih kalau bahasa Indonesianya nih? Istiqaq itu apa ya? Jadi semacam kita memberikan nama kepada suatu benda karena memang benda itu ya seperti itu. Contohnya Al-Ka'bah. Ka'bah dinamakan Ka'bah karena dia bentuknya muka'abun, apa namanya, kotak begitu. Qalbun, hati. Kenapa disebut qalbun? Karena sya'nuhu yataqallab miraran. Qalbun itu selalu yataqallab. Yataqallab itu berubah-ubah begitu. Qalbun itu selalu berubah-ubah. Makanya dinamakan hati qalbun karena hati itu selalu berubah-ubah. Jadi ishtiqaq. Jadi nama dia diambil dari apa yang dia bentuknya, apa yang dia kerjakan. Ikhlas dinamakan ikhlas karena fi'luhu khalasan. Fi'lnya mengerjakannya itu khalas. Jadi bersih tanpa ada intervensi dari pihak manapun ikhlas. Jadi istiqaq. Jadi Ka'ab itu juga secara istiqaq dari bahasanya ya udah nunjukin bahwa itu mata kaki gitu. Bukan yang lain. Jadi dalil ulama bahwa yang namanya Ka'ab itu adalah mata kaki apa yang disebut oleh para ahli bahasa dan juga istiqaq pengambilan bahasanya yang namanya Ka'ab itu ya mata kaki. وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ يَدُلُّ لِذَلِكَ. Dan ada hadis sahih yang menunjukkan kepada kami. وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ. Dan hadis yang sahih ini. الَّذِي نَحْنُ فِيهِ يَدُلُّ لِذَلِكَ. Yang kita dalam pendapat ini, pendapat itu apa namanya, bahwa setiap kaki punya dua mata kaki, punya dua kaab. فِيهِ فَفِيهِ. Maka dalam hadis ini, فَغَسَنَا. Ini menjelaskan tentang bahwa yang namanya Ka'ab itu adalah mata kaki. Faghassala rijlahu al-yumna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh kakinya yang kanan ilal Ka'baini. Sampai dua Ka'ab, dua Ka'ab. Kalau kita bilang Ka'ab itu zahr, Ka'ab itu adalah dadanya kaki, maka bahasanya itu bukan ilal Ka'baini tapi ila Ka'bihi gitu. Tapi disebut ilal Ka'baini kepada dua Ka'ab. Berarti mata kaki. Karena enggak mungkin ada dua zuhrul qadam. Enggak mungkin orang punya kaki kakinya itu ada dua apa namanya dua dada kaki, dua dada kaki pasti ada satu. Tapi kalau disebut dua Ka'ab berarti ini mata kaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki dan kakinya yang kiri sampai juga mata kaki. Fa asbata fi kulli rijlin Ka'baini. Maka dengan hadis ini asbat menjadi ketetapan fikur lirijlin bahwa di setiap kaki Ka'bah ini ada dua mata kaki. Wallahu a'lam. Qultu, saya mengatakan, ini Imam Al-Hisni mengatakan. Jadi kalau bahasa kita sih, kalau gue bilang mah gitu. Kalau kata gue mah. Wa hadithu Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu sarihun. Itu sangat jelas sekali fi dzalika dalam masalah bahwa yang namanya Ka'ab adalah mata kaki. Qala beliau mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nu'man bin Bashir masyhur ya hadis tentang menempelkan mata kaki. Hadis Nu'man bin Bashir mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami aqimu shufufakum. Aqimu shufufakum, luruskan dan rapatkan barisan kalian. Faraitu rajula, kata Nu'man bin Bashir, faraitu rajula. Jadi ini bukan pekerjaan Nabi nih. Nabi Muhammad bilang lurusin itu saf. Kata Nu'man bin Bashir, faraitu rajula minna, kami lihat salah seorang, satu orang rajul. Kami melihat salah satu seorang dari kami, dari sahabat Nabi, rusik mankibaihi bimankibi sahibi. Dia tempelkan pundaknya ke pundak temannya, wa ka'bahu, dan mata kakinya, bika'bih gairihi, dengan kepada mata kaki orang lain. Jadi Imam Al-Hisni ingin menunjukkan bahwa yang namanya Ka'ab itu adalah mata kaki. Buktinya ada salah seorang sahabat yang ketika sholat dia tempelin mata kakinya. Kalau Ka'ab itu kita artikan zahr, dadanya kaki, gak mungkin bisa ditempelin ke dada kakinya orang lain. Agak ribet tuh gitu. Tapi hadis ini nanti kalau takutnya ditanya gitu, hadis ini tidak berarti kewajiban menempel mata kaki. Karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Muhammad gak ngerjain. Ini pekerjaan salah satu dari sahabat Nabi yang ngedengar apa yang disebutin oleh Nabi. Nabi Muhammad cuma bilang, aqimu shufuf, lurusin, rapetin. Nah kemudian nih, apa istilahnya, bergerak, dia punya otak, kemudian dia pikir yang namanya lurus itu ditempelin tuh dadanya, ya ditempelin pundaknya, ditempelin mata kakinya. Tapi itu cuma pekerjaan satu orang doang, dia doang. Nabi Muhammad nggak ngerjain itu. Nabi Muhammad juga nggak pernah nyuruh nempelin gitu. Makanya ulama jumhur empat mazhab nggak ada yang bilang kalau ngurusin mata kaki itu kudu ngurusin mata kaki. Kalau ngurusin soft itu kudu nempelin mata kaki, kudu nempelin pundak, kan kagak ada yang bilang begitu. Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani yang bilang begitu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa ma'lum, dan sudah menjadi pengetahuan umum, anna hadza fi ka'bil mufassali, ka'bil al-mafsil atau mufassal. Ini yang dimaksud dengan ka'ab adalah ka'ab yang menjadi sendi, ya menjadi sendi engsel gitu antara betis dan juga kaki. Wala yata'atta fi dzalika, dan tidak mungkin, wala yata'atta, dan tidak mungkin, fil ladzi 'ala dhahril qadam, dan tidak mungkin. Ka'ab dalam hadis ini maksudnya adalah dhahril qadam, yaitu dadanya kaki, karena enggak mungkin nempelin dada kaki dengan dada kaki yang lain. Wallahu a'allahu ta'ala alam wa alam. Nah, kita langsung masuk lagi nih, jam berapa nih? Ya, udah masih cukup. Wa alam anna al-ghusl wajibun idza lam yamsah 'ala al-khuff. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa yang namanya membasuh kaki wajibun, itu hukumnya wajib, idza lam yamsah 'ala al-khuff, kalau dia tidak mengusap kepada, tidak mengusap khuf. Maksudnya kalau dia enggak pakai khuf, ya dia wajib basuh kaki. Wa qira'atul jarri mahmulatun, dan kalaupun kita baca ayat yang tadi, wa arjurikum, qira'atul jar, bacaan dengan majrur dengan kasrah, wa arjurikum mahmulatun 'alal ma'al mashil khuf, itu kita giring pembahasan itu kepada mashul khuf gitu. Jadi Imam Al-Hasan ini menegaskan bahwa beliau itu menerima dua riwayat bacaan itu. Beliau menerima bacaan wa arjulakum, kalau wa arjulakum ya benar itu kita basuh itu kaki. Dan beliau juga menerima bacaan wa arjulikum, kita juga baca wa arjulikum. Jadi tapi kalau kita baca wa arjulikum, itu maksudnya adalah mengusap khuf gitu, bukan mengusap kaki, tapi mengusap khuf. Dari mana penjelasannya? Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya karena salah satu fungsi hadis Nabi itu kan bayanan sebagai penjelasan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yajib ghuslu jami'i rijlaini, dan wajib membasuh jami' seluruh kedua kaki, bil ma'i dengan air. Wa yunaqqil basharata wasy'ara hatta yajib ghuslu ma dhahara bisyak. Wa yunaqqil basharah, dan dia bersihkan al-basharah, kulit kakinya, wasy'ar, dan juga bulu-bulu yang ada di atas kaki, hatta yajiba ghuslu ma dhahara bisyak, sampai-sampai bahkan dia juga wajib membasuh ma dhahara bisyak, apa yang terlihat dari syak. Walau wudhi'a fi syakki syam'atan aw hina'an. Syak itu apa? Bahasa syak itu bahasanya artinya bolongan. Cuman kalau dalam masalah kaki itu maksudnya yang biasa retak-retak di ujung tumit itu. Biasa di ujung tumit seseorang itu ada bagian yang retak-retak. Itu yang namanya syak gitu. Jadi kaki ini wajib dibasuh pakai air seluruh kaki sampai mata kaki. Bahkan kalaupun di kaki itu kita punya syak, syukuk, kita punya syak, kita punya retakan-retakan di ujung tumit itu juga wajib dikenakan air gitu. Walau wada'a fi syakki syam'atan, kalau di antara syak itu, di antara lubang-lubang retakan kaki itu syam'ah, ada lilin, Au hinna, itu celak mata, itu ada yang jatuh ke situ. Walahu jirmun, dan celak matanya, kemudian apa namanya, syam'ah itu jirmun, dia punya jirm. Jirm itu dia punya dimensi, jadi emang berisi. Atau juga bisa berarti, walahu jirmun itu artinya, dan untuk syak, jirmun, di dalam syak itu ada jirmun, ada bagian tubuh hewan yang tidak, yang kecil-kecil itu. Walalayu jisi wudhu'uhu, kalau benar di dalam syak itu, di dalam retak-retakan kakinya itu, di dalam lubang-lubang itu ada lilin atau ada henna atau ada tubuh hewan, bangkai hewan yang kecil-kecil itu mengisi retak-retak kakinya tersebut, dan itu kemudian dia nggak keluarin, dia nggak bersihin. La yujizi wudu'uhu, maka wudunya tidak sah. Wa la tasihhu shalatuhu, karena wudunya tidak sah maka salatnya juga tidak sah. Wa kadza yajib 'alaihi izalatu khur al-baraghis. Begitu juga wajib bagi dia menghilang. Yajib 'alaihi, wajib baginya izalatu, menghilangkan khur al-baraghis. Khur. Khur itu artinya gha'id, kotoran. Baros, kotorannya baragis, baragisnya artinya burgus, burgus itu artinya apa? Kutu, apa sih? Burgus kutu, kutu kaki, apa sih maksudnya? Kutu air, gitu. Haitsu istaiqadha min naumihi, ketika dia bangun tidur. Biasanya ketika bangun tidur tuh banyak. Burgus itu apa ya? Burgus itu semacam ini, bakoh, tahu gak bakoh? Kalau orang sini nyebutnya bangsat. Orang sini nyebutnya bangsat. Jadi apa namanya? Hewan-hewan kecil tuh yang biasanya ada di kasur, apalagi kasur kapuk gitu ya. Itu namanya burgus atau bakoh. Orang sini nyebutnya bangsat. Tahu deh. Haitsu istaiqadha min naumihi, ketika dia bangun tidur. Karena biasanya ketika bangun tidur tuh ya burgus-burgus itu banyak tuh. Maka itu harus dibersihkan kotorannya, termasuk juga dengan bangkai burgusnya. Falyahtaris an mithli dzalik, maka sebaiknya seyogyanya seorang muslim yahtaris, dia menjaga dirinya an mithli dzalik, dari hal-hal yang seperti itu. Falau tawaddu'a, kalau kemudian dia wudu wa nasiya izalatahu, dan dia lupa menghilangkan itu, membersihkan kakinya daripada yang tadi disebutkan. Tsumma alima, kemudian dia tahu setelahnya. Jadi setelah dia wudu habis bangun tidur, padahal dia punya retakan kaki yang cukup banyak, gede-gede, di dalamnya ada tai bargos, tai bangsat, kemudian ada lilinnya, ada macam-macam di dalamnya, dia lupa bersihin, diburu-buru. Wajib alaihi ghuslu dzalikal makan, maka dia wajib membasuh tempat tersebut, artinya dia wajib mengulang wudunya karena wudunya enggak sah. Wa makana ba'da, wa ma ba'dahu wa i'adatu shalah, maka dia wajib membasuh bagian yang tadi kelewat, wa ma ba'dahu, dan seluruh bagian setelahnya, wa i'adatu shalati, dan dia juga wajib mengulang sholatnya, karena sholatnya berdasarkan kepada wudu yang tadi, dan wudunya tidak sah karena ada bagian kaki yang kelewat, kagak dibersihin, gak dikenain air, maka wudunya tidak sah, dan ibadah yang dilakukan dengan wudu tersebut pun menjadi tidak sah seperti sholat. Wallahu a'lam. Far'un, cabang masalah dari masalah yang tadi kita bahas. Idza tama'a 'ala syakhsi hadatsun aswar wa huwa al-wudu, kalau idza tama'a, jika berkumpul ala syakhsi dalam diri seseorang, hadatsun asghar, yaitu hadas kecil, wa huwa al-wudu, dan itu adalah wajib wudu, wa hadatsun akbar, dan hadas besar, wa huwa al-ghuslu, dan dia wajib mandi. Jadi kalau ada orang yang dia wajib mandi, dia juga wajib wudu, dia punya hadas kecil sekaligus dia punya hadas besar. Fa fihi khilaf, maka dalam masalahnya ada perdebatan muntasyir yang sangat, muntasyir itu yang masyhur, perdebatan yang masyhur sekali. As-sahihul muftabihi, pendapat yang sahih, al-muftabihi, yang mufta, yang diamalkan oleh banyak orang, artinya yang difatwakan oleh banyak ulama dan kemudian diamalkan. Pendapat yang sahih dan yang difatwakan oleh ulama dan itu diamalkan, yakfihi ghuslu jami'i badanihi, cukup bagi orang tersebut yang dia punya hadas kecil juga hadas besar, cukup bagi orang tersebut ghuslu jami'i al-bad, ghuslu jami'i al-badani, dia membasuh seluruh badannya, biniyatil ghusli, dengan niat mandi. Wala yajib alihil jam'u, dan dia tidak wajib mengumpulkan bainal wudhu'i wal ghusli, dia tidak wajib mandi juga tidak wajib, maksudnya enggak wajib harus dua-duanya begitu. Wala tertib fi dzalika, dan karena niatnya niat mandi, wala tertib, tidak ada tertib fi dzalika dalam masalah tersebut. Jadi kayak yang namanya mandi kan rukunnya cuma dua, pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tidak ada tertib kalau mandi tuh. Jadi mandi jangan sampai di kolam berenang, bisa tuh langsung cebur dari dia ngambil papan yang 3 meter sambil loncat sambil niat nawaitul ghusla rafil adasil akbar fadhul tercebur. Nah, naik itu dia ke atas kolam, selesai udah mandi janabahnya bersih. Karena rukun mandi janabah cuma dua, yaitu meniat dan juga meratakan air ke seluruh badan gitu, dan tidak perlu tertib. Itu bedanya wudu. Kalau wudu kan tertib, bedanya wudu tertib. Wa tertibu ala ma dzakarna, dan rukun yang keenam yaitu tertib. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan rukun yang keenam yaitu tertib. Rukun yang keenam adalah tertib. Sedangkan rukun rukun yang kelima tadi sudah kita bahas, yaitu membasuh kaki sampai beserta mata kaki, membasuh kaki beserta mata kakinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kita esok hari Jumat. Dan bagi para asatid, bagi para tokoh, bagi para kiai, bagi para ajengan, bagi yang mengikuti kajian ini dan menemukan ada penjelasan yang keliru atau penerjemahan yang salah atau pembacaan yang juga salah dari bacaan kami dalam kitab Kifayatul Akhyar, saya dengan sangat memohon untuk minta dikoreksi. Dan saya dengan amat sangat senang sekali kalau bacaan saya dikoreksi atau penerjemahan saya dikoreksi atau juga pemahaman saya terhadap teks Kifayatul Akhyar ini keliru. Saya dengan amat sangat senang sekali untuk minta dikoreksi, baik melalui kolom komentar atau melalui bahasanya japri. Di deskripsi YouTube ini ada alamat Telegram saya, jadi bisa didiskusikan di dalam lewat Telegram tersebut, atau langsung tegur aja gitu. Tegur bahwa saya ada kesalahan dalam baris ini di halaman sekian. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah meridai apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca dalam kitab Kifayatul Akhir ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat nanti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.